Lamunan wong goblok angel kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus angel kefoto ngamenku. Gua maksiat ta ini. Paham sih kalau maksud. Yo riba yo dosa gede, tapi gede-gede ini dosa. Elek-elek maksiat niku goblok. Tapi sampean ojo nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngerasa pinter, piye-piye wis ngerti la ilaha il, ngerasa pinter wae. Yo ro nak sego iku enak, duit penting, yo wis pinter, ngono iku wis pinter. Nak ana geni yo ora mbok pangan wis pinter, wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misalnya ngerti hujjae nak bek iku luwih nimbang riba. Lah iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang. Soale ki bantah kula. Tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utangi riba wonge mlayu ae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah nak soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Coba bayangno mau misale kemungkinan cash kebodoh ini sidik ya, misalnya mau ya, 2 juta wedus powel tiap pedus yang badi 200 itu kan mudah sekali yang mari rapayu-payu kan ambisi badi 1 juta pengkulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta, ya mesti ya suwi payune tau ya tapi nak 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet nah, tapi nak tiap 2 juta badi 200 sewu ping modal 100 juta berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10 berarti 2 juta kali 10 ya pinten 2 juta kali pinten tiap 2 juta kan berarti 200 nak 100 kan berarti 50 kan berarti kan 50 2 juta kan berarti pinten 2 kali 50 nggih 100 juta ya akeh lah wah wow, kakean dagang ngitunge kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000 berarti kan 200.000 kali 50 itu berapa mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari ya? 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Tidak. Wis kebodon 50% wis ta ben. Kebodon macam-macam wis, kebodon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakuane wong-wong misale. Mau tidak ya per bulan ya? Kebodon 50% isih pinten? Cek 30. Ora semelang barang ning gone wong-wong halan. Lho kan ora semelang barang digowo ora mbayar wong semua transaksi. Yes. Oh, gagal kan. Mulai ora ngarah diusir bojo. 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro iku? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik niku. Bayangno nak diribakno mok badi pinten? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding kowe dadi ulama nganti paham ngene iku dadi Allah ngaramno riba iku tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek iki wong ora ngono ngaji riba terus nangis astagfirullah zaman akhir akeh riba rusak kiamat lah wis piye kok malah sing ngaramno riba ape mati yo tak omongi balana jenengan foto sasa juk mati sing urip sing ala riba tok jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, jadi barang haram itu bisa dilawan mbek barang halal ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nak bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja'al-haqqu mesti wa zahaqal. Kan ulama iku kudu mikir. Wong jaman mbok sowani mari reso mikir. Kulo rapati seneng tamu, tapi yo hormat karo mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Nabi nak ditamoni suwe-suwe iku mok mlokaham laku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina diiki nak sowan nabi ojo suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum nabi mbok jagungan suwe-suwe ku yo lara atine tapi ape ngomong isin lah aku kan gak nabi ngomong terus terang ae repot artinya nabi sopan kan cuman nabi wajib sopan wajib bener kula kan gak wajib bener kita omong noa lama ini warasatul anbiya mlane dawuhe Imam Sa'roni aku nak ditamu loro iku bingung. Wong soleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuatir ganggu dekne ning pangeran. Tamuku ora soleh, aku krungu hadayani, hadayani omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ra paham maksude piye. Saleh kados kula ulama latihan buak pangkat buak donya, disowani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepen dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi napa? Wong di pom loro. Pangestune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah kowe kepengin papat. Ngene kok hadayani, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek tak koi. Kalau niku utang kulo gus 100 juta, aku pengen sakit nyaur dengan. Lalu ngaku diutang 2 juta, bisa nyaur borak. Kok malah? Ya, iku udah diutang 2 juta, wes reso nyaur. Kok dilapuri uang diutang 100 juta? Malah bayang lo reso nyaur. Malah nih nak ono uang sama nabi, kok ngomong ngalor gitu lu inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahyi minkum. Yo, nak sebar yo. Faida tu'imtum fantasiru wala musta'nisina. Hati. Nah, nabi ku mikir. Lah saiki ra ono nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho, Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya. Yang mulai tek Arab sampai tek ini paling banyak tek Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang terakhir saya dapat jawaban itu enggak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya. Teng Fadhaili Abdirrahauf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek niku napa kes. Nangis kula sujud syukur. Seneng kula pol. Akhire kula ngaji tak terangno wong kaya iki lagi. Yo kowe modal 100 juta kes menangan nak dagangem kes lho. Sing mari wong kebodhon niku barang digawe wong. Semelang kan? Apa meneh wong e raine ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba ora karuan. Ora karuan. Aku kan pengalaman kan, kula peneliti roh kabeh. Kula wis kiai dirayu ngotene bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iku kula paling jawaban, nah, jenengan harus ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula nu. Pon sampean saiki yakin nah bener e pangeran wa halallahu bi'a wa haram. Lho umpama wong do dagang kabeh, terus buktekno nak dagang luweh prospek tinimbang tutup riba, mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara cara lahir luwih napa? Prospek. Iki wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Terus jadi gerakan bek cash. Ana cash ana tambahan bek ku menangan. Wes pokoke cash ku menang. Late. Nggih dilatih. Wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Yakin elul yakin nak bek iku luweh prospek tinimbang napa? No